Pas enggak? Tengah enggak? Ya udahlah, tengah ya. Hadis ini menunjukkan bahwa yang memutuskan hubungan atau tali silaturahim itu diancam tidak masuk ke dalam neraka. Dan ini menunjukkan bahwa memutuskan hubungan atau tali silaturahim adalah dosa besar. Karena setiap dosa yang diancam dengan siksa, laknat, murka, kemudian tidak masuk neraka, ini termasuk daripada dosa besar. Nah, kemudian Imam As-San'ani rahimahullah menyebutkan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa memutuskan tali silaturahim adalah dosa besar. Beliau menyebutkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dambin ajdaru an yu'ajjil Allahu li sahibihi al-'uquba fid dunya ma'a man takhara lahu fil akhirah min qati'atir rahim." Yang artinya tidak ada sebuah dosa yang Allah ingin menyegerakan untuk pelakunya siksa di dunia disertai dengan siksa yang disediakan di akhirat dibandingkan dosa memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Ini hadis menunjukkan memutuskan tali silaturahim adalah dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan siksa segera di dunia dan juga nanti di akhirat disiksa. Dan ini menunjukkan jangan macam-macam kita dengan dosa memutuskan hubungan rahim. Ya. Sebagian orang tidak bertutur sapa dengan saudara-saudari kandungnya dalam waktu yang sangat lama karena sebuah permasalahan yang terkadang remeh. Ya, terkadang remeh. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, beliau menyebutkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa memutuskan tali silaturahim adalah dosa besar. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan hadis dan kitab Al-Adabul Mufrad beda dengan kitab Sahih Bukhari. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala ummati tu'radu 'ashiyatal khamis lailatal jum'ah. Fala yuqbalu 'amalun amalu qati'i rahmin." Ini mengerikan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan umatku diangkat, maksudnya ke hadapan Allah pada sore hari malam Jumat, pada sore hari Kamis malam Jumat. Maka tidak diterima amalan pemutus tali silaturahim. Ini juga menunjukkan bahwasanya memutuskan tali silaturahim dosa besar. Karena diancam dengan tidak diterima amalan seseorang. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan bahwa memutuskan tali silaturahim adalah dosa besar, yaitu hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'atu rahim." Sesungguhnya rahmat tidak turun kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka terdapat orang yang memutuskan hubungan rahim. Ini juga menunjukkan dosa besar, memutuskan hubungan atau tali silaturahim. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abwabas samai mughlaqatun duna qati'ir rahim." Sesungguhnya pintu-pintu langit tertutup, ya, tertutup untuk orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini para ikhwan dirahmati Allah, hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut tidak sembarangan, karena di dalamnya terdapat ancaman-ancaman keras. Maka jangan main-main. Jangan bermudah-mudah bertengkar dengan kakak, adik dan rahim-rahim. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu Imam As-San'ani rahimahullah menyebutkan khilaf di antara para ulama tentang batasan rahim. Siapakah mereka? Tentang batasan rahim. Siapakah mereka? Ada yang mengatakan pendapat pertama, rahim adalah allati yahrumun nikah bainahuma bihaitsu law kana ahaduhuma dzakaran harrama 'alal akhar. Rahim adalah yang diharamkan nikah di antara keduanya. Yang mana kalau seandainya salah satu dari keduanya adalah laki-laki, maka diharamkan atas yang lainnya untuk menikahinya. Ini menunjukkan bahwasanya rahim adalah yang diharamkan untuk menikah atau yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, menurut pendapat yang pertama ini berarti sepupu tidak masuk. Baik itu sepupu anaknya paman atau sepupu anaknya bibi, ya, yang merupakan saudara-saudari bapak atau ibu, maka ini tidak masuk ke dalam rahim. Mereka berdalil bahwasanya diharamkan untuk menggabungkan antara seseorang perempuan dengan bibinya, atau seorang perempuan dengan bibinya yang merupakan saudara ibu, ya, atau saudara bapak di dalam nikah. Karena itu akan menyebabkan kepada terputusnya hubungan rahim. Ya, terputusnya hubungan rahim. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa siapa saja yang menjadi ahli waris, inilah yang disebut dengan rahim. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma adnaka adnaka." Kemudian orang-orang yang lebih jauh lagi, yang lebih jauh lagi. Nah, pendapat yang ketiga adalah man kana bainahu wa bainal akhar qarabah, sawa'un kana yarithu aw la. Pendapat yang ketiga adalah siapa yang mempunyai kekerabatan, itu disebut dengan rahim. Baik mewarisi atau tidak mewarisi seseorang yang dirahimi tersebut. Ini adalah tiga pendapat pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa yang dinamakan rahim, yaitu setiap yang mempunyai hubungan pertalian darah. Setiap yang mempunyai hubungan pertalian darah, maka itu disebut dengan rahim. Dan ini tentunya berbeda-beda rahim itu. Ada yang dekat, ada yang tidak begitu dekat, ada yang jauh, ya. Dan kata-kata jauh itu tidak berkaitan dengan jarak, tetapi berkaitan dengan kedudukan dia sebagai saudara atau rahim dari orang tersebut. Ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya setiap yang mempunyai hubungan pertalian darah itulah disebut dengan rahim. Dan rahim berbeda-beda kedudukannya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa rahim itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum adalah rahimuddin, yaitu hubungan karena agama. Hubungan karena agama. Dan ini wajib untuk disambung tali silaturahim ini dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta, keadilan, mengerjakan hak-hak yang wajib yang dimiliki oleh saudara seagama tersebut. Kemudian di sana ada rahim al-khassah, rahim yang khusus, kata Imam Ibnu Imam As-Sanani rahimahullah, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan keagamaan dan pertalian darah dan wajib untuk menafkahinya. Dan wajib untuk menafkahinya. Ini disebut dengan rahim. Kemudian ahibati hafizakumullah, apa yang disebut dengan menyambung hubungan rahim? Bagaimana cara menyambung hubungan rahim? Maka jawabannya adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, seorang ulama abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, "Yusalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasy syarr bihasabit taqah." Yaitu menyampaikan apa saja yang termasuk dari kebaikan dan menahan apa saja yang termasuk keburukan sesuai dengan kemampuan. Dan ini adalah dalam hak orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir dan fasik, maka wajib memboikot mereka, ya, jika tidak bermanfaat nasihat. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, terjadi khilaf lagi di antara para ulama tentang dengan apa seseorang menyambung tali silaturahim. Dengan apa seseorang menyambung tali silaturahim? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dengan apa seseorang dinyatakan memutuskan tali silaturahim? Ya, kata Imam As-Sanani rahimahullah, kata Imam Al-Iraqi, memutuskan hubungan tali silaturahim dengan berbuat buruk kepada rahim-rahim tersebut. Ini terputus berarti. Dengan berbuat buruk kepada rahim-rahim tersebut. Kemudian ada lagi yang mengatakan dengan cara meninggalkan kebaikan kepada orang-orang yang mempunyai rahim. Dan mereka dikatakan sebagai pemutus tali silaturahim apabila mereka tidak berbuat baik. Kalau tadi kan berbuat buruk kepada rahim, ini meninggalkan berbuat baik kepada si rahim. Meninggalkan berbuat baik kepada rahim. Nah, taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam As-Sanani rahimahullah menyebutkan hadis tentang orang-orang yang menyambung hubungan rahim. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafir, walakin al-wasila alladhi idza qata'at rahimuhu wasalah." Bukanlah orang yang menyambung itu dengan orang yang membalas, akan tetapi orang yang menyambung adalah jika dia diputuskan hubungannya, maka dia menyambungnya. Hadis ini maksudnya adalah bahwa ada orang yang menyambung hubungan rahim apabila dia diberi sesuatu. Jadi misalkan A dan B. A dan B ini dia apa ya? Terputus tali silaturahimnya. Kemudian setelah itu si A berusaha untuk memperbaiki hubungan. Akhirnya memberikan hadiah, kemudian memberikan ucapan, memberikan macam-macam. Maka baru si B baru dia memaafkan. Ini tidak benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya laisal wasilu bil mukafir. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim dengan mukafir. Mukafir itu adalah orang yang dia menyambung kalau seandainya orang yang dia putus hubungan rahimnya berbuat baik. Ya. Ini namanya laisal wasilu bil mukafir. Walakinnal wasila idza qata'at rahimuhu wasalaha. Akan tetapi yang menyambung hubungan rahim adalah apabila diputuskan hubungannya, maka dia berusaha untuk menyambung tali silaturahim. Jadi kalau ada A, B, A ini memutuskan tali silaturahim dengan B. Tidak mau berteman, tidak mau ngobrol, tidak mau salam-salaman. Kemudian si B meskipun diputuskan hubungan dengan A, maka si B tetap menyambung hubungan rahim. Mungkinlah yang disebut dengan menyambung hubungan rahim. Ya, ini para ikhwah. Nah, itu yang disebutkan di dalam kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullah taala, Muhammad bin Ismail As-San'ani. Kemudian kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau mengatakan bahwa memutus hubungan rahim itu sudah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusal wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yang artinya, dan mereka memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambung, dan mereka merusak di bumi. Mereka lah orang-orang yang merugi. Kemudian di dalam surat Muhammad ayat 22-23 Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa qad uqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa 'ama absar." Fahal asaitum? Maka apakah kalian ingin jika kalian berpaling untuk merusak di bumi dan memutuskan hubungan rahim-rahim. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Mereka butakan, Allah butakan mereka, Allah tulikan mereka dari pandangan mereka tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala laknat orang-orang yang memutuskan hubungan rahim, Allah butakan, kemudian Allah tulikan, butakan matanya, tulikan telinganya. Nah, ini menunjukkan bahwa memutuskan hubungan rahim termasuk dosa besar. Ya. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dibawakan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yaitu dari hadis Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qamatir rahim. Faqalat hadza maqaul a'idzu bika min alqati'a. Qala na'am, amma tardhain an asila man wasalaka wa aqta'u man qata'aka. Qalat bala. Fadzalika laki. Rahim bangun kemudian berkata, ini adalah kedudukan orang yang minta perlindungan kepadamu dari memutuskan hubungan rahim. Kemudian Allah berfirman, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Apakah engkau tidak ingin aku menyambung siapa yang menyambung dan aku memutus siapa yang memutuskan? Maka rahim berkata, bala. Ya, tentu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, fadzalika laki. Maka itulah yang kamu miliki. Hadis ini maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang rahim. Rahim itu nanti akan hidup di hari kiamat. Ya. Siapa yang memutuskan untuk di memutuskan rahim, maka pada saat itu akan menanggung akibatnya. Siapa yang menyambung, maka pada saat itu Allah akan menyambungnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Syekh di sini menyebutkan bahwa orang yang menyambung hubungan rahim itu, orang yang berkaitan dengan rahim itu ada tiga. Yang pertama, menyambung. Menyambung, meskipun yang kita sambung itu murka kepada kita, teruslah sambung. Ini penyambung. Yang kedua, mukafir. Yaitu, yang kedua adalah orang yang menyambung hubungan rahim apabila dia juga disambung oleh orang lain. Namanya mukafir. Orang yang menyambung hubungan rahim apabila dia juga disambung hubungan rahim oleh orang lain. Kemudian qati', pemutus rahim. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, beliau menyebutkan sebuah hadis. Ini banyak terjadi ya. Saya banyak mendapat DM banyak sekali bahwa, Ustaz, saya dengan kakak saya sudah 3 tahun tidak ngobrol, padahal kesalahannya sepele. Ustaz, saya dengan bapak saya sudah tidak hubungan lagi, tidak berkata-kata lagi meskipun kami tinggal serumah. Lihat sekarang hadis itu, perkara itu dijawab dengan hadis ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, anna rajulan qala ya Rasulullah innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat, mereka aku sambung hubungan rahim dengan mereka, kan, tetapi mereka memutuskan hubungan rahimnya dengan aku. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Aku bersabar kepada mereka, mereka malah membodohkan aku. Ini bagaimana sikap saya, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, in kunta kama qulta, jika engkau benar, jika keadaanmu benar sesuai dengan perkataanmu, faka'annama tusifuhumul mal, maka seakan-akan kamu melempar pasir yang panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka min Allahi dhahir 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Dan masih saja Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, bersamamu selama engkau berlaku seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan wasil, orang yang menyambung hubungan rahim. Nah, penjelasan hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi, innaka bi ihsanika ilaihim tuhzinuhum, Sesungguhnya jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, berbuat buruk kepadamu, maka perbuatan baikmu tersebut akan menyedihkan mereka. Wa tahqiruhum fi anfusih, dan mereka akan menghinakan diri mereka sendiri. Jadi ada orang kan, kita sudah tidak mau berhubungan lagi, kita sudah putus salam, persaudaraan putus. Maka pada saat itu yang diputus ini tetap dia sabar, tetap dia berbuat baik, ya. Ini yang dimaksud. Likatsrati ihsanik wa qabihi fi'lih. Karena saking banyaknya perbuatan baikmu dan saking buruknya perbuatan atau perbuatan mereka. Fahum minal khizi wal haqarah inda anfusin kaman yasiful mal. Maka mereka itu hina, rendah, merasa pada diri mereka seperti orang yang menyiramkan pasir panas. Pasir panas yang dimaksud di sini ar-ramad alladhi yuhma liyudfana fihi al-khubus liyanduj. Dia adalah tanah yang panas untuk memasukkan ke dalamnya adonan roti agar menjadi roti. Nah, inilah gambaran orang yang dia berbuat baik meskipun diputuskan. Orang yang berbuat menyambung hubungan rahim meskipun diputuskan. Jadi seakan-akan dia melempar ke wajah orang-orang tersebut pasir yang panas. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini disebutkan la yadkhul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Maka kita ambil dari kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa kata-kata la yadkhulul jannah, tidak masuk dalam surga, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan ancaman. Dan bisa ditafsiri, bisa dibiarkan begitu saja, tidak masuk surga pokoknya. Yang memutuskan tali silaturahim tidak masuk surga, sudah, nggak usah dijelaskan macam-macam. Bisa juga dijelaskan, ya. Dijelaskan adalah tidak masuk surga apabila dia menghalalkan, apabila dia menghalalkan untuk memutus hubungan rahim. Ini adalah tafsiran yang pertama. Dan ada yang lagi yang mengatakan sudah biarkan saja, pokoknya dia tidak keluar ke sana kemari. Tidak keluar ke sana kemari dari apa yang disebutkan dalam hadis. La yadkhul jannah, tidak masuk surga, ya sudah, tidak masuk surga. Dan para ulama mengatakan hadza ablaq radai wa zajri wa takhwif, ini lebih dalam untuk memberikan peringatan, memberikan getaran, memberikan rasa takut. Dan ini adalah madhab kathirin minas salaf, ini adalah madhab kebanyakan dari ulama salaf seperti Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, kemudian yang lain-lainnya sama, ya, yang lain-lainnya sama. Kemudian penulis mengatakan di sini belum ada dalil di dalam syariat Islam penjelasan bagaimana terjadinya pemutusan tali silaturahim. Ya, belum ada dalil yang lengkap. Nah, ada yang dimaksud dengan pemutusan tali silaturahim rahim adalah berbuat buruk kepada orang yang mempunyai hubungan rahim. Satu. Yang kedua, tidak berbuat baik kepada orang yang mempunyai hubungan rahim. Dua, ya. Kemudian juga tahzibul aqarib, membeda-bedakan antara kerabat dengan kerabat. Ya. Membeda-bedakan antara kerabat dengan kerabat. Kemudian juga saling terjadi berpisah, tidak mau disatukan. Ya. Dan masih banyak lain-lain yang berkaitan dengan memutuskan hubungan rahim. Nah. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi bahwasanya kata-kata la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga, bisa ditafsiri bahwa menyambung hubungan rahim tidak masuk ke dalam surga apabila dia menghalalkan, memutuskan hubungan rahim. Maka orang seperti ini tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian yang kedua adalah sudah dibiarkan saja, nggak usah dijelas-jelaskan agar lebih masuk ke dalam hati, lebih sebagai pemberi rasa khawatir di dalam hati agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk kepada pertanyaan gimana? Oke. Ustadz, apakah beras termasuk barang komoditi riba dan bagaimana hukumnya ketika meminjam beras? Maka jawabannya, iya, komoditi riba dia karena bisa ditimbang dan bisa ditakar. Ya, sebagaimana kurma, sebagaimana anggur, sebagaimana gandum, bisa ditimbang dan bisa ditakar. Taib, bagaimana hukumnya ketika meminjam beras? Boleh, karena berasnya dibeli dengan uang, maka boleh. Apabila beli beras dengan beras, maka ini wajib untuk tunai, kemudian setelah itu sama beratnya. Tapi kalau beli beras dengan uang dan uangnya ngutang, maka yang ada adalah boleh saja seseorang di situ tidak tunai, boleh. Tetapi dia langsung berasnya dikasih dan ngutang dengan uang, boleh, tidak mengapa. Kalau ngutang dengan beras, nah itu nggak boleh. Nggak boleh ditunda, harus pada waktu itu juga. Apakah pada saat kita mengakikahkan anak, apakah kita membagikan ke tetangga di sekitar kita dalam keadaan dagingnya mentah atau sudah dimasak? Dua-duanya boleh, mentah boleh, ya. Kemudian dimasak juga lebih baik. Terutama di zaman pandemi seperti ini, orang-orang ingin makan. Boleh, mentah boleh, kemudian dimasak juga boleh. Izin bertanya, apakah doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jawabta 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jawabta, cukup dibaca sekali ketika baru menikah? Iya, dibaca sekali cukup insyaallah. Hubungan silaturahim tidak dilakukan karena kalau dilakukan mungkin taubat nasuha tergoda. What do you mean? Apa yang itu maksud? Ibu siapa itu? Ibu Ari kah? Bapak Ari kah? Apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sesat? Maka jawabannya adalah para ulama sudah menjelaskan akan hal ini dalam kitab-kitab sahih, di dalam kitab-kitab akidah, bahwasanya terjadi penyimpangan di kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam perihal asma wa sifat. seperti menta'wilkan Ar-Rahman Al-Arsy Istawa, ya, dengan Istaula, kemudian menolak sifat-sifat fi'liyah seperti turun di sepertiga malam terakhir, kemudian ditakwilkan kepada takwilan yang lain, kemudian juga menolak sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, dua tangan, padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dalam Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah saudara tiri berlaku silaturahim? Maka jawabannya iya, kan ada hubungan darah. Ya. Wallahu a'lam. Kalau istri ditalak satu oleh suami lalu rujuk, jika nanti ditalak lagi itu terhitung talak satu lagi atau sudah talak dua? Talak dua dong, ya. Jadi tiga kartu untuk mentalak, jika sudah dipakai maka sisa dua, dipakai lagi maka sisa satu. Ya, seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Apakah doa bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana dibaca sekali saja di awal pernikahan atau setiap kali akan berjima? Ini kalau ini setiap kali akan berjima, ya, setiap kali, karena hadisnya berbunyi seperti itu. Idza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain lagi? Facebook, coba lihat. Nah, Instagram. Apakah dengan orang yang kurang baik harus menyambung silaturahim? Maka jawabannya iya, yang kita sebutkan tadi. Ka'annama tusiffuhumul mal, seakan-akan kamu melemparkan pasir panas ke mereka. Jadi mereka itu berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Buat buruk, kita balas dengan kebaikan. Nah, seperti itu. Maka tetap saja dibalas dengan kebaikan. Bolehkah mengadopsi anak orang lain? Apakah ini diperbolehkan dalam Islam? Maka jawabannya boleh. Jika yang dimaksud mengadopsi itu adalah mengurus. Adapun dinasabkan kepada si pengurus, tidak kepada orang tuanya, tidak boleh, haram. Tapi nanti kalau sudah dewasa, maka diberitahukan. Kemudian berlaku hukum-hukum mahram. Apakah bawah dagu wanita itu termasuk aurat? Bawah dagu itu ini. Maka jawabannya, atau ini? Bawah dagu. Maka jawabannya, kalau ini yang dimaksud, dia adalah aurat. Ya, dagunya sendiri tidak. Jadi tidak mengapa untuk memakainya di sini. Dagunya sendiri tidak. Ya, Allahu a'lam. Mungkin saya tanya di luar tema. Iya, silahkan. Saya sebagai mu'alaf, apa yang pertama kali saya pelajari? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah yang pertama kali dipelajari yaitu hal-hal yang wajib untuk dimaklumi oleh setiap muslim, seperti akidah, kemudian sholat, toharoh, dan kalau seandainya ada pas anu puasa, pas lagi mau mendekati bulan Ramadhan. Wallahu a'lam. Aku ingin bertanya, apa penyebab seseorang susah hafal Al-Quran? Maka jawabannya maksiat, terutama musik, karena tidak akan ngumpul musik dengan Al-Quran, ya, tidak akan ngumpul. Kemudian yang kedua adalah tergesa-gesa. Seseorang silahkan dia menghafal dengan cara membaca dulu sampai fasih bacaannya benar-benar, maka pada saat itu baru dia menghafal. Jangan tergesa-gesa. Allahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan khotbah nikah, Ustaz? Bagaimana pelaksananya mudah? Khotbah nikah adalah ucapan bacaan yang dibaca sebelum melakukan akad pernikahan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Itu yang disebut dengan khutbah nikah. Nah, pelaksananya sebelum akad nikah. Nah, khutbah nikah biasa beda dengan nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan boleh ada, boleh tidak ada. Menghindari keluarga yang ahlul bidah apakah boleh? Maka jawabannya saya tidak menasihatkan, tetapi lebih baik dinasihati, ya, dan jangan ikut-ikut perbuatan bidah dari keluarga tersebut. Kalau silaturahim, kalau kita belum siap menyampaikan ilmu yang baik, maka apakah saya lagi? Kalau kita belum siap menyampaikan ilmu yang hak belum bisa, bagaimana Ustaz? Apakah itu bagaimana? Maksudnya gimana pertanyaannya? Pertanyaannya agak kurang jelas. Hanya saat pulang kampung waktu lebaran saja. Bolehkah silaturahim hanya saat pulang kampung waktu lebaran saja? Maka jawabannya iya, boleh. Tetapi kurang. Masa silaturahim satu tahun sekali? Dan silaturahim tidak harus datang ke rumah, tetapi bisa telepon, bisa dan semisalnya, bisa video call. Cukup kiranya ya. Sudah hampir 9:30, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.